Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada al-mas'alah al-khamisah wal 20, permasalahan yang ke-25 dari perilaku orang-orang jahiliyah yang kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dikatakan oleh muallif rahimahullah di sini ialah al-istidlalu 'ala butlanihi bi sabaqid du'afa. Al-istidlal, orang jahiliyah berdalil ala butlanihi, tentang batilnya kebenaran Islam ini, bisabaqid du'afa, dikarenakan atau disebabkan telah mendahului mereka mengenal al-haq, mengikuti Islam, ad-du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Mereka berdalil batilnya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena disebabkan orang-orang yang lemah telah lebih dahulu mengenal al-haq ini. Ya. Dan inilah di antara adat ahli jahiliyah. Perbuatan dari perilaku-perilaku orang jahiliyah berdalil tentang batilnya sesuatu lantaran orang-orang yang lemah telah mendahului mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muallif rahimahullah membawakan dalil surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Allah taala berfirman menceritakan tentang orang-orang musyrikin di dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kaana khairam ma sabaquuna ilaihi, dan berkatalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, lil ladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, yakni terhadap orang-orang mukminin, al-mukminin bil Qur'an. mereka, orang-orang kafir, mengatakan kepada orang mukminin yang mengimani terhadap Al-Quran ini. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Laukana khaira, kalau seandainya itu suatu kebenaran, kebaikan, la sabakuna ma sabakuna ilaih, pasti mereka orang-orang yang lemah ini tidak akan mendahului kami. Ya. Pastilah orang-orang yang lemah ini tidak mendahului kami. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya yakni Bilalan wa Ammaran wa Suhaiba wa Khabbaba wa Asbahahum. Pastilah orang yang seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib, wa Khabbab dan orang yang serupa dengan mereka minal mustada'afin wal abid wal ima dari kalangan budak-budak itu tidak akan masuk Islam dan mengimani terhadap Al-Quran ini. Ini diantara yang dimaksud oleh Ibnu Katsir, laukana khairan ma sabakuna ilaih. Selanjutnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, ya, dan juga Al-Imam Ibnu Munzir di dalam, sebagaimana juga disebutkan dalam Az-Zurul Mansur, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Maula Umar Ibn Khattab, budak yang dimerdekakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namanya adalah Zinirah. Zinirah, ya, ini budak yang masuk Islam. Dan Umar Ibn Khattab sebelum masuk Islam waktu itu memukul Zinirah. Kenapa? Karena budak ini masuk Islam. Ya. Fakana kuffaru Quraisy yaqulun, maka orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, laukana khairam ma sabakuna ilaihi Zinirah. Kalau seandainya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, suatu kebaikan, ma sabaqatna ilaihi Zinirah. Niscaya Zinirah ini tidak mendahului kami. Kenapa? Kalau itu kebenaran, yang paling pantas mengikuti pertama ya kami. Orang-orang yang diberi kekuatan harta, ya, orang-orang yang diberi kecerdasan otak, bukan orang-orang yang lemah, apalagi pendidikannya itu jauh di bawah, kelas menengah ke bawah. Apalagi itu budak. Ini apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin waktu itu terhadap orang-orang yang lemah di zaman awal kali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di antara apa yang ada di kalangan para mufassirin terkait dengan ayat ini. Ya. Sehingga dari ayat ini dan penjelasan para ulama dari sifat orang-orang jahiliyah itu ialah mereka menolak kebenaran. Lantaran yang membawa kebenaran ini kemudian yang mengikuti pertama kali ialah orang-orang yang lemah di antara mereka. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menghibur kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menghibur ketika orang-orang kafir Quraisy waktu itu menganggap ajaran yang dibawa oleh beliau itu ajaran yang dianggap tidak benar. Lantaran para pengikutnya itu ternyata kebanyakan adalah minat du'afa, dari orang-orang yang lemah. Allah Ta'ala menghibur kepada Rasul-Nya di dalam surat Saba ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin." Ya. "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, fi qaryatin, di sebuah negeri atau kampung, illa qala, kecuali berkata, mutrafuha. Yakni mutrafuha, kata Ibnu Katsir, ulu ni'mah. Orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Wal hasmah wa tharwah. Diberi kenikmatan, kenikmatan, kekayaan, kekayaan. Wariasah dan kepemimpinan, kepemimpinan. Berkata orang-orang diberi nikmat dunia, kedudukan di tengah masyarakatnya, para pemimpin atau tokohnya, illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafir. Sesungguhnya kami dengan apa yang diutus kepada Rasul itu kafirun. Kami ingkar. Kami tidak mengimani. Ay, kata Ibnu Katsir, la nu'minu bihi wa la nattabi'hu. La nu'minu bihi wa la nattabi'uhu. Kami tidak mau beriman dan kami tidak mau mengikuti Rasul itu. Ya. Itulah harta dan anak jadi fitnah atas orang-orang yang diuji dengan nikmat tadi. Itulah kepemimpinan dan kedudukan di tengah masyarakat yang mereka miliki menjadi penghalang tidak mau mengikuti dan mengimani yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala musallian li nabiyhi. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini sebagai musallian, hiburan. Suatu yang menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amiran lahu, sekaligus perintah. Ia menghibur hati dan juga mengandung perintah. Bita'asi biman qablahu minar rusul. Untuk mencontoh, meniru, meneladani orang-orang yang sebelumnya dari para rasul. Ya. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Wa mukhbirahu bi annahu ma ba'atha nabiyan fi qaryatin illa kadzdzabahu mutrafuha. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan kepadanya, tidaklah seorang nabi diutus di sebuah negeri illa, kecuali kadzdzabahu mutrafuha, orang-orang yang hidupnya mewah, diberi kemewahan dunia tadi, kadzdzabahu, mendustakan rasul. Wa atba'ahu du'afa'uhum, dan Allah mengkhabarkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul itu ternyata diikuti dari kalangan orang du'afa, orang-orang yang lemah. Jadi beliau dihibur. Jangan sampai menjadi kecil hatinya. Walaupun mereka yang pertama kali mengikuti ajaran tauhid, ajaran sunnah beliau adalah orang-orang yang du'afa, ternyata para nabi dan rasul terdahulu ya seperti itu. Seperti Nabi Nuh. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Bagaimana akhlak Nabi Nuh ketika menghadapi masyarakatnya? Ternyata para pembesar kaumnya mengatakan, "Anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun Apakah kami disuruh mengimani kepada engkau Nuh? Sedangkan orang-orang yang mengikuti ajaranmu itu, dakwahmu itu, al-arzalun. Orang-orang yang rendah. Iya. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Demikian pula di dalam surat Hud ayat 27. Allah menghibur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum ba'aradhiluna badiyar ra'yi. Kalau tadi kaumnya Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam lantaran yang mengikuti orang miskin. Ya masa kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang miskin? Gengsilah kami orang besar kok begini kok duduk mendengarkan nasihat, bimbinganmu. Sejajar duduknya dengan orang-orang yang miskin. Nanti baju saya gimana? Takut kok apa namanya? Senggol apa dikotori, ah baju yang sudah bersih tadi barangkali. Nah untuk bila mendalik. Yang kedua, mereka juga menuduh kepada Nuh, kami tidak akan mengikuti ajaranmu. Kenapa? Wama naroka, tidaklah kami melihat pengikutmu itu wahai Nuh, illahum badiluna, illahum kecuali mereka aroziluna, orang-orang yang rendah. Badi ar-ra'yi, pendek cara berpikirnya. Mereka menganggap, apa namanya, cara berpikirnya itu bukan orang-orang yang cerdas begitu. Bukan ahlul uqul. Gitu. Adapun kami orang-orang yang sudah berpikir dengan pemikiran yang intelek. Gitu. Pemikiran mereka pemikiran yang cepat. Jadi pendek cara berpikirnya. Begitu. Kalau mereka ini orang-orang yang cendekiawan atau tinggi cara berpikirnya ya. Iya. Begitu. Apalagi apa kalau zaman sekarang pendidikannya cuman apa namanya? S berapa? Kelas menengah itu ya. Tidak punya predikat apa namanya? Gelar-gelar pendidikan yang menunjukkan dia orang intelek begitu. Sehingga dakwah itu ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itulah Nabi Nuh. Sama Nabi Soleh. Alaihi salam. Juga demikian. Dalam surat Al-A'raf. Allah menceritakan. Para Nabi dan Rasul sebelum beliau. Ternyata para pengikutnya ya orang lemah. Para pembesarnya malah mereka menolak. Ya. Qala alladzina astakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 76 berkatalah orang-orang yang sombong di kalangan Nabi Saleh, inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa yang kalian imani, wahai Saleh dan kaumnya, kafirun, kami itu mengingkari. Ya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak. Yang semuanya adalah sebagai peringatan bagi kita. Bagi sesuatu yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai menjadi kecil hatinya karena lantaran orang-orang yang mengimani itu adalah orang-orang yang sangat lemah ekonominya, ya mungkin rendah apa namanya pendidikan status pendidikannya gelar-gelarnya mungkin tidak ada begitu ya, jangan sampai di zaman sekarang juga demikian. Gelar-gelar pendidikan itu jangan sampai menipu diri kita sendiri. Atau menjadi sebab tertipunya orang lain. Ya. Karena sebab orang ketika punya gelar gelar tertentu dari sebuah pendidikan atau akademis begitu, ini berarti pasti benarnya. Padahal tidak, benar belum menjamin. Ya. Namun sekalipun dia secara akademis mungkin pendidikannya mungkin tamatan cuman apa namanya S1, SD begitu zaman sekarang. Kalau dia di atas hak, di atas kebenaran, ya kita ikuti. Atau mungkin lebih tinggi lagi dia lulusan apa yang lebih tinggi lagi SMP, SMA itu. Selama yang dibawa kebenaran dan yang mengikuti adalah orang-orang yang di atas hak, ya itulah kebenaran. Apalagi kalau kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka orang-orang yang benar-benar sebagian mereka diuji dengan adanya kekurangan harta. Lihatlah bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kaum mukminin, mukminah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Qalatu fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi salasina sa'an min sya'irin. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan baju perangnya, dirahnya itu tergadekan pada orang Yahudi dengan 30 sa' gandum. Ya. Hadis muttafaq alaih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan bagi kita agar kita jangan sampai menjadi kecil hati karena lemahnya ekonomi, lemahnya atau kemiskinan yang menimpa diri seorang hamba. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menjadi teladan kita dalam kondisi beliau orang yang terbaik. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi keluarganya, baju perangnya masih tergadekan kepada orang Yahudi untuk bisa mendapatkan 30 sa' sya'ir. Muttafaqun alaih. Ya. Nah, sehingga kalau ukuran benar dan salah itu hanya dilihat dari sisi harta dan kedudukan di sisi masyarakat, di tengah masyarakatnya, maka ini sesungguhnya bukan satu hal yang bisa dijadikan dalil. Sehingga dalil itu bukan dilihat minar rijal dari orangnya, tapi dalil ialah dilihat dari dalilnya itu sendiri, Al-Quran was sunnah yang membimbing kepada kita. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diuji dengan kefakiran, bahkan kalau kita melihat kisahnya keluarga beliau, ya, bagaimana kondisi keluarga beliau, ternyata adalah keluarga yang sangat sederhana dalam urusan dunianya, ya. Sehingga dikatakan oleh Aisyah juga, masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubsi sya'irin yaumain mutatabi'aini hatta qubidha. Belum pernah keluarga beliau, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenyang karena sebab makan roti dari gandum selama 2 hari secara beruntun. Hari Senin makan roti, hari Selasa makan roti, begitu. Belum pernah seperti itu. Hatta qubidha, sampai beliau wafat. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat, masyabi'a alu Muhammad mundu qadima Madinah, yakni semenjak beliau hijrah ke Madinah. min ta'amil birri thalatha layalin tiba'a. Makan gandum selama 3 hari secara berurutan sampai beliau wafat. Ini menunjukkan bahwa seorang yang ditimpa dengan kemiskinan atau diuji dengan kemiskinan, kemudian dia mengenal al-haq, maka al-haq itulah kebenaran. Baik yang diterima oleh orang miskin, dan jangan sampai kita merasa kecil hati. Karena Rasulullah SAW dan keluarganya sendiri diuji dengan keadaan seperti itu. Beda dengan keluarga zaman sekarang, ya. Persiapan nasi, beras untuk sebulan sudah ada, Ustaz, ya. Sudah siap, ya, ya. Bahkan sayur untuk 1 pekan sudah ada di kulkas, Ustaz, di kulkas ya. Itu. Ada tempenya, ada tahunya, ada kangkungnya. Cukup perbekalan 1 bulan. Beda sekali dengan kondisi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak bersyukur dengan nikmat yang ada. Dan jangan kecil hati ketika kita diberi hidayah walaupun miskin misalnya. Maka jangan sampai menjadikan kita kecil hati. Karena sebab tadi, orang-orang yang berharta tidak mau mengikuti al-haq lantaran kita duduk bersama al-haq tadi. Ya. Demikian di antara poin yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah permasalahan yang ke-25, bahwa orang jahiliyah berdalil batilnya kebenaran lantaran orang yang lemah telah mendahului mereka mengikuti al-haq itu, sehingga mereka sombong mencela al-haq lantaran orang lemah telah mendahului mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanallahi walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.